سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu jadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra. Dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lakis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.